نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan lagi pelajaran Aisar kita. Terakhir kita sudah sampai pada dars yang ke-11, yaitu huruf Sin. Sekarang kita insya Allah akan masuk ke dalam dars yang baru, yaitu dars yang ke-12, huruf Al-Kaf. Kaf, sebagaimana yang sudah kita pelajari, makhrajnya di aqsal lisan, pangkal lidah, menempel pada langit-langit atas. Ya, menempel pada langit-langit atas. Di situ disebutkan di dalam kurung di bawah makhraj huruf Qaf. Maksudnya adalah lebih ke depan, ya, lebih ke depan dari makhraj Qaf. Adapun Qaf, jika dibandingkan dengan makhrajnya huruf Kaf, lebih ke belakang. Ya. Nah, sifat-sifatnya, Kaf memiliki sifat hams, yarhamukallah, memiliki sifat hams, sehingga nafasnya apa? Biasa, hams, mengalir atau tertahan? Mengalir, ya, nafasnya mengalir. Kemudian Abu Aisyah, suaranya tertahan atau mengalir? Huruf Kaf, suaranya tertahan atau mengalir dia? Tertahan. Berarti apa? Sifatnya apa? Syiddah atau rakhwa? Syiddah. Hasan. Kemudian sifat berikutnya, pangkal lidah ketika pengucapannya turun, ya. Turun sehingga atau tidak, suara tidak ke atas, ya. Sehingga dia istifal, karena dia memiliki sifat istifal, sehingga suaranya tidak naik ke langit-langit, ya. Lidahnya mendatar. Kemudian sifat yang lain, infitah dan ismat. Kita baca contohnya, contoh pengucapannya. Ka. Ada sedikit desis, ya. Ka. Ka ki kubak. Ka ki kubak. Ketika disukun, ya, ketika disukun atau ketika wakaf, suara langsung terhenti. Bak langsung berhenti, tapi karena dia memiliki sifat hams, sehingga masih ada sisa aliran nafas yang mengalir, sehingga muncul desis sedikit. Ya, kita baca bak. Bak. Kaki ku bak. Hati-hati, ya, suara langsung terhenti, ya, jangan sampai seperti suara huruf kho nanti, bak, jangan seperti itu, ya. Nah, itu nafasnya berarti belum terhenti. Yang benar, suara belum terhenti berarti kalau seperti itu, ya. Yang benar suara langsung terhenti, bak, ya, tapi disisakan aliran nafas sedikit, ya, sehingga muncul desis sedikit saja. Bak, ya. Sekali lagi, kaki ku bak. Kaki ku bak. Kita baca ka fa ro. Ka fa ro. Ka da ha. Ka da ha. Ka ba da. Ka ba da. Sa ka ta. Sa ka ta. Lanjutkan, Bu Liasa. La ka a. Sekali lagi. La ka Ya. Ya. Ya. Ya. Titiknya. Ho. Ga. Ho-nya kurang tebal. Ho. Ga. Ho. Ga. Ya. Ho. Ga. Ga. Nah, lanjutkan, Abu Aisyah. A. Ba. Ta. Ta. Ya. Ya. Ha. Ho. Da. Da. Ro. Sekali lagi da za ro za da da za ro za ya za za. Nah, Mahsan, ulang dari awal. Siapa, apa namanya, siapa? Abu Hafsah. Nah, tafadhol, dibaca dari awal. Ka sa ro ka sa ro ka da ha. Ya. Sekali lagi. Tanya, tanya kurang disini. Sa, ka, ta. Sa, ka, ta. Nah, lanjutkan, Abu Habib. Da, ka, a. Ka, ya. Diulang. Za, ya. Diulang dari awal. Za, ka, a. Za, ka, a. Ka, ya. Ho, ka. Ho, ka. Ho, ka. Ro, ka. Ro, ka, ya. Jadi ka ya, ka-nya tipis. Ro, ka, za. Jangan ko, ka. Kalau ka-nya tebal, seperti ko nanti ya. Ka-nya tipis. Ro, ka, za. Ro, ta, da. Nah, lanjutkan, Abu Said. A, ba, ta, ta, ja, ha, ho. Tadi jimnya, jimnya, jangan sampai desis. Ja. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Ha, ha. Ja, ha, ho. Sekali lagi. Ja, ha, ho. Ha, ha. Ja, ha, ho. Ya. Da, da, ro, da. Jadi dalnya dal. Da. Da. Masih belum. Da. Kurang maju ke depan. Da. Masih belum. Da. Da. Ah. Da. Lagi. Da. Da, di, du, bad. Da, di, du, bad. Ya, seperti itu. Pantulannya jangan dimatikan ya. Bad, jangan seperti itu. Bad. Bad. Diulang. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Jadi zalnya jangan keluar desis. Zal, zal, jangan keluar desis. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Sekali lagi, masih keluar desis itu. Da. Da, bukan, ro, bukan. Jangan seperti itu. Keluar desis itu. Da. Da, za, ro, za. Da. Dalnya, dalnya. Da. Da. Da. Da, za. Zalnya, zal. Da. Da. Da. Jangan keluar desis. Da, za, ro, za. Nah, terus. Da, da. Nah, Mahsan. Barakulofik, kita lanjutkan berikutnya. Garis ke-13 huruf lam. Makhrajnya di tepi lidah bagian depan, tarful lisan atau ihda hafatai al-lisan, dengan gusi atas ya, dengan gusi atas. Adna hafatai al-lisan ya, adna hafatai al-lisan, tepi lidah bagian depan dengan gusi atas. Sifat-sifatnya yang pertama, jahar atau hamas para bayi. Jahar, sehingga nafasnya mengalir atau tertahan. Nafasnya nafas tertahan. Tertahan, Hasan. Kemudian Abu Nabila. Sifat berikutnya, syiddah atau rokhah. Dia suaranya mengalir atau tertahan. Suara syiddah atau rokhah. Suara tertahan. Sehingga sifatnya apa? Kalau tertahan apa berarti sifatnya? Tadi sudah jahar. Napasnya, napas tertahan. Sekarang suara, suaranya tertahan atau mengalir? Tertahan, berarti apa kalau suara tertahan? Suara ya. Apa? Abu Hawa, suara tertahan atau mengalir? Suaranya? Tertahan, berarti apa namanya? Sifatnya? Rohwa. Sidda atau rohwa kalau suara tertahan itu? Syiddah. Syiddah berarti sifatnya. Ya, tertahan. Abu Rifki, huruf lam sifatnya apa? Suaranya tertahan atau mengalir? Mengalir. Berarti apa sifatnya namanya? Rokhwa. Abu Yahya, syiddah atau rokhwa sifatnya huruf lam? Syiddah. Berarti tertahan atau mengalir? Tertahan. Oh, ini banyak ikhtilaf ini. Banyak ikhtilaf ini. Ya. Banyak akwal. Ya. Nah, iya ya. Ingat-ingat. Sifatnya di antara syiddah dan rokhwa. Ya, sifat pertengahan antara syiddah dan rokhwa. Sehingga apa namanya? Tawassut atau bainiyah. Ya. Ini berarti kurang murojaah. Ya, di murojaah. Ya, sifat huruf lam adalah suaranya pertengahan antara syiddah dan rokhwa, yaitu sifat tawassut atau bainiyah. Ada berapa huruf sifat-sifat tawassut? Ada lima. Apa itu? Lin, Omar, ya. Lam, nun, mim, ain, mim dan ro. Nah, kita baca. Dia juga punya sifat, sifatnya istifal, ya. Kemudian infitah dan idlat firro min lubbin. Kemudian sifat khusus dia yaitu inhirof. Sifat inhirof berbeloknya suara ketika pengucapannya, terutama ketika sukun. Terutama ketika sukun, suara berbelok ke arah samping kiri dan samping kanan. Ya, seperti ini ketika sukun dia. Kita baca contoh pengucapannya. La. La. Ya. Letakkan di makrojnya dulu. La. La. La li lubal. La li lubal. Ya, jadi karena sifatnya jar, nafasnya tertahan, tidak boleh kita baca seperti ini. La. La li lu. Nah, itu nafasnya mengalir. Tidak boleh. Yang benar nafasnya tertahan. La. Ya. La li lubal. Lalilubal. Karena punya sifat tawassut sehingga ketika disukun suara enggak langsung mati. Ya. Suara enggak langsung mati tapi mengalir sedikit. Bal. Bal. Bal. Kalau langsung mati bal. Bal, ya. Tapi karena punya sifat tawassut baik ya, suara tidak langsung berhenti tapi sedikit mengalir, ya. Sekali lagi, lalilubal. Lalilubal. Akala. Akala. Lahada. Lahada. Salaho. Salaho. Rozala. Rozala. Lanjutkan, barbai. La ba ba. Ya. Ja la. Ta kurang sis. Jalata. Terus? Dabala. Iya. Kolada. Nah, Mahsan. Lanjutkan, Bunda Bila. Adasa. Iya. Yahu. Iya. Dabala. Iya. Tambah dua huruf lagi. Kala. Ya, di situ enggak ada ya, ditambahkan enggak apa. Diulang dari awal. Abu Hawa. A-ka-a-sala. Sekali lagi. A-ka-la. La-ha-ya. Coba diulang. A-ka-la. A-ka-la. Ya. La-ha-ya. Haknya hati-hati, kurang ke atas. La-ha-ya. Kurang ke atas. La-ha-da. La. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi diulang. La ha da. Ya, ya, tinggal-tinggal dia tempatnya ya, huruf ha. La ha da. Sekali lagi. La ha da. Jangan la ha da, tapi la ha da terbuka. La ha ha da. Terus. Ta ta la ha. Ta la ha. Ponnya kurang tebal. Ha. Ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Ya. Sa la ho. Diulang. La la ho. Terus. Ro ya la. Nah, ini ya masih belum ketemu berarti. Zal ya. Ro za la za ya. Masih masuk ke mafatnya huruf jim. Ya. PR ya, nanti dilatih lagi huruf zal ya. Sekali lagi coba. Ro ja la. Lagi. Ro ja za la. Lagi. Ro ja la. Masih belum ya, zalnya belum, masih belum. Nah, nanti dilatih lagi. Berikutnya lanjutannya Abu Rifki, tafadhol. La la ta. Ya. Ya la ta. Sekali lagi. Ya la ta. Taknya jimnya jangan ya, sampai desis. Ya la ta. Enam. Ya ba la. Ya. Ho la da. Ho-nya kurang tebal. Ho. Ho la da. Pangkal lidahnya diangkat. Ho la da. Ho la da. Dalnya. Ho la da. Dalnya masih kurang maju. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Belum. Da. Da. Da. Da. Da di du bad. Da di du bad. Masih terlalu ke belakang itu, nempelkannya. Belum pas. Lagi. Ho la da. Ho la da. Ya, tinggal dalnya, dalnya belum ya. Abu Yahya. A ba ba ta. Ya. Ya ma ho. Kurang tebal ho-nya. Ho. Ya ha ho. Ya ha ho. Ya. Ya ha ho. Sekali lagi. Ya ha ho. Iya. Terus. Nah, Masan, diulang dari awal Abu Ibrahim. A da ba. Ba ha da. Ta la ho. Ho-nya kurang tebal. Ho. Ta la ho. Iya. Ta da la. Nah, melanjutkan Abu Naufal. Ya. Ya la ta. Diulang. Ya la ta. Ya. Da la la. Ya. Ro la la. Nah, Masan. Berikutnya. Abu Zaki. A ba da la ja ha ho. Ja ha ho. Ja ha ho. Ya. Ja da ro da. Dalnya dal. Da da. Da. Da. Da. Da za ro za. Da. Da za ro za. Dalnya, dalnya tidak boleh desis. Da. Da. Da. Da za ro za. Da. Da. Zalnya masih belum. Zalnya masih belum. Ya. Ya. Lagi, coba diulang. Ya. Ya. Da, za, ro, za. Da, za, da, za, ro, za. Ya, dalnya ya, masih PR ya, dalnya masih PR. Terus, sama dalnya, dalnya juga kurang maju ke depan itu. Terus, la. Lagi, ka, la, ditambahkan. Ka, la. Ya, kita lanjutkan, daris berikutnya, daris ke-14, huruf mim. Huruf mim makhrajnya di mana? Di syafatain, dengan merapatkan atau mengatupkan kedua bibir, tapi tanpa ada tekanan. Berbeda dengan huruf ba yang sama-sama di syafatain, makhrajnya dengan mengatupkan kedua bibir ditambah dengan tekanan, itu makhrajnya huruf ba. Kalau mim tanpa ada tekanan, ya. Dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama jahr. Jahar berarti sifatnya apa? Napasnya mengalir atau tertahan? Tertahan. Kemudian sifat berikutnya, suara mengalir atau tertahan? Adam. Suaranya mengalir atau tertahan? Tainia. Ya? Tainia, ya. San. Terus sifat yang lain istifal, dan punya sifat khusus dia gunnah. Ya, sifatnya gunnah. Gunnah ini adalah sifat yang keluar dari makhraj apa? Khayshum. Ya, khayshum. Kita baca. Ma. Ma. Ma mimu bam. Ma mimu bam. Bam. Bam. Ya, punya sifat baingnya sehingga suara tidak langsung mati, tidak langsung berhenti, tapi sedikit mengalir. Ya. Sekali lagi, mami mubam, mami mubam. Nafas jangan sampai mengalir ya, mami mu. Nah, itu nafas mengalir berarti. Ya, yang benar nafasnya tertahan. Ma, ya, bukan ma, tapi ma. Suara nafas tertahan. Mami mubam, mami mubam. Ma ba, ma ba. Ja ma ha, ja ma ha. Ho da ma, ho da ma. Za ma ro, za ma ro. Lanjutkan Adam. Sekali lagi. Ya. Sa ma ho. Ya. Ha za ma. Ya. Ma sa la. Nah, melanjutkan Abu Hanifah. Ya. Sa ta ta ta. Ya. Ja ha ho. Jim jimnya jangan sampai desis. Ja ha ho. Jangan ja, ya, jangan ja, tapi ja, ja ha ho, ya, napasnya ditahan. Ja ha ho. Ya, terus. Ja ha ho ja. Ya. La la la la. Nah, Masan, diulang dari awal, Abu Nais, dari awal. Ya. Ya. Ya. Sekali lagi. Za ma ro. Ya, lanjutkan. Abu Khadi, Abu Khalid. Ka ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Huruf K biasa, coba K. A. K. A. K. A. Tinggal dikasih desis sedikit. K. A. K. A. K. Tanya juga keluarkan desisnya. K. K. Ma. A. Ta. Ma. Terus. Ta. Ma. Ho. Ho nya kurang tebal. Ho. Ya. Nah, itu Z-nya tidak boleh desis, ya. Belum. Azama, bukan za. Masih desis itu. Azama, suaranya yang mengalir. Ya, sekali lagi. Masih desis, ya. Za, bukan sa, ya. Jangan ada desis, ya. Suara yang mengalir itu suara, bukan nafas, ya. Huruf zai yang mengalir itu suaranya, adapun nafasnya tertahan. Za, za, zi, zu, baz. Nah, itu nafas itu yang mengalir, ya. Masih nafasnya yang mengalir itu. Sekali lagi coba Abu Khalid. Za, zi, zu, baz. Masih belum, ya? Belum. Bukan bas, tapi baz. Ya, baz itu suaranya yang mengalir. Ya. Nggak apa, nanti PR lagi, ya. A, za, ma. Coba. A, za, ma. Ya, terus. Ma, ta, la. Ya, terus. A, ba, ta, la. Baknya juga. A, ba, ta, la. Ya, napasnya tertahan, ya. Terus. Terus. Ya. Siapa lagi, ya? Iya. Nggak apa, dilatih terus, dilatih terus. Insya Allah bisa nanti. Ya. Bukan ja, tapi ja. Ja. Nafas tertahan. Ja, a, o. Ya. Ja, ro, ja. Sekali lagi. Da, za, ro, za. Da, ja, ro, ja. Terus. Da, a, ma. Berarti PR-nya apa aja, Bu Khalid? Jim. Ya. Jim, kemudian sama. Zai, ya, zai, ya. Nah, kita balik daris berikutnya, daris ke-15 huruf nun, ya, huruf nun. Huruf nun makrotnya di ujung lidah. Ujung lidah menempel gusi atas yang melewati rongga hidung. Atau lebih tepatnya ujung lidah bertemu dengan lisah. Lisah itu gusi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas, ya. Itu dari situlah keluar makhraj huruf nun. Sifatnya yang pertama jar, sehingga nafasnya tertahan, ya. Kemudian sifat berikutnya bainiyah, suaranya antara sifat syiddah dan rohwa, tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Kemudian istifal, infitah dan idlab. Ismat, ya, ismat. Ismat idlaq afan firra min lubbin, ya. Firra min lubbin idlaq, ya, karena di ujung. Kemudian dia juga punya sifat khusus seperti huruf mim, yaitu gunnah. Gunnah, ya. Sehingga ketika disukun sifat gunnahnya masuk ke dalam khaisyum. Kita baca na. Na. Tempelkan dulu di makhrajnya. Na. Na. Ya. Na. Jangan dibaca na. Na, itu nafasnya masih mengalir, ya. Yang benar nafasnya tertahan. Na. Na. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Na ni nu ban. Coba kita tasdid. Ban na. Na, ya. Na, ba, la. Na, ba, la. Na, ka, ta. Na, ka, ta. Na, da, ma. Na, da, ma. Na, sa, ro. Na, sa, ro. Nah, lanjutkan, Bu Ilyasa. Ya, na, ha. Sekali lagi. Ya, na, ha. Ya. Za, ro. Sa-ho-na. Sa-ho-na. Ya. A-ra-na. Ya. Na-ra-ha. Ya, terus. A-ba-ra-ta. Ya. Ya-ha-ho. Ya. Ya-ra-ro-ja. Ya. Terus selanjutnya. Ka la ma na. Ka la ma na. Nah, masan berhulfik dilanjutkan. Bu Aisyah, dari awal, diulang dari awal. Na ba la. Na ba la. Na ba la. Ya. Na ta ta. Ya. Na ga ma. Ya. Na ta ro. Nah, lanjutkan Abu Hafsah. Ya la ha. Ya. Ta o na. Ya. Ha la na. Ya. La ya ha. Ahsan. Berikutnya Abu Habib. A ba ta ta. Ya. Ya ha ho. Ya. Da ya ro ja. Dalnya jadi jangan desis. Da ya. Da za ro za. Da za ro za. Da za ro za. Ya. Ta ta la ma na. Nah, masan berarti. Diulang lagi dari awal. Na ba la. Na ta ta. Ya. Na da ma. Ya. Na fa ro. Ya. Ja na ha. Jadi jimnya jim. Ja na ha. Ya. Sa. Sinnya desis. Sa. Sa. Ya. Sa ho na. Nah, lanjutkan parbai. A za na. Dalnya, dalnya. A za na. Belum. Za za. A za na. Za. Masih belum ya. Itu antum masih masuk makrotnya huruf zai itu ya. Itu makrotnya huruf zai itu ya. A za na. A za na. Belum ya itu. Jadi jangan ditempelkan di ujung gigi seri yang bawah, tapi tempelkan di ujung gigi seri yang atas ya. A za na. A za na. Nah, sekali lagi. A la na. Sekali lagi. A la na. Nah, seperti itu ya. Nah, terus la la ha. Ya, terus a ba la ha. Ho ja ja ja ha ho. Ja ha ho. Da la ho za. Sekali lagi. Da za ro za. Ya. Sa ka la ma na. Nah, masan barul fi. Berikutnya kita lanjutkan ders yang ke-16 huruf waw. Makhrajnya masih di syafatain ya, di syafatain, tapi dengan menghimpun bibir atas dan bawah tanpa dirapatkan. Huruf waw sifatnya jahr, rokhah, istifal, infitah dan firra min lubdin ismat ya. Ia termasuk huruf ismat. Perhatikan, walaupun makhrajnya di kedua bibir ya, namun dia tidak bersifat idlaq. Ya. Nah, tidak bersifat idlaq, tapi termasuk huruf-huruf yang bersifat ismat. Karena pengucapannya agak berat ya. Wow, ya. Agak lambat. Kita baca naam. Hati-hati sifatnya jahr, nafasnya tertahan ya. Wa. Wa. Bukan wa ya. Bukan wa tapi wa. Wa. Ya, nafas tertahan. Wa. Wa. Wa. Wa wi wu bau. Wa wi wu bau. Ya, bau. Bau. Bau wa. Bau wa. Wa da a. Wa da a. wa ro ja wa ro ja wa ro ja wa ro wa sa ba wa sa ba ha wa za ha wa za. Lanjutkan punapila. Ka sa wa ya ma wa sa ya ho wa na ya za wa la. Nah, Mahsan, berikutnya Abu Hawa. Ha wa ta ta ya ha ha ho ho. Jangan ha ya, jangan ha tapi ho. Langsung tebal. Ho. Ya ha ho. Ya ha ho. Ha ha. Ha ha ho. Tadi kan sudah ketemu ya. Ya ha ho. Ya ha ho. Masih kurang ke atas haknya. Ya ha ho. Kurang ke bawah. Ya ha ho. Kurang ke atas. Ya ha. Ya ha. Ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ah, itu ha. Ya ha ho. Ya ha. Ya ha ho. Nah, terus ya ya ya ya ra ya. Sekali lagi ya ya ra ya. Za za za da za ro za da za ra za. Jangan ra tapi ro, langsung tebal. Da za ro za da za ma za. Yang da jangan ra tapi ro. Ro, ro, langsung tebal. Jangan digerakkan ra, jangan seperti itu tapi ro ya. Da za ro za da za ra ya za za za za za ya. Zalnya masih perlu dilatih ya, zalnya masih perlu dilatih sama zai. Terus sa ka la ma na wa. Nah, diulang dari awal Abu Rifki. Wa da ha. Ya. Ya wa ra. Ya. Wa ta ba. Sa, sanya kurang desis. Wa ta ba. Ya. Ha wa za. Nah, lanjutkan Bu Yahya. Ta ta wa. Ya. Wa wa ta. Ya. Ho wa na. Ya. Ya wa za za za wa la za coba za za za wa la za wa la. Lanjutkan Bu Ibrahim. A ba ta ta ya ya ha ho ya da za ro za ya sa ja la ma na wa. Nah, Mahsan, diulang dari awal Bu Naufal Tondol. Wa ja la ja wa ro wa fa la ya ha wa ja. Nah, melanjutkan ka sa wa ma wa sa ya ho wa na za wa la. Nah, berikutnya a ba ta ta ya ha ho za za ho za ya sa ta la ma na wa. Nah, Mahsan, berikutnya Bu Anifa. Wa da ha ya la ro. Jimnya ya, masih desis itu. Terus sekali lagi ya, terus ya za ya. Berikutnya Abu Nis. Kasawa. Yang keras. Kasawa. Mawata. Ya. Za. Sofirnya kurang kelihatan. Za wa la. Za wa la. Ya, terus. Aba ta ka. Za ha o. Za za o za. Da za ro za. Da za ro za. Za. Za. Kurang, kurang. Za za ro. Da za ro za. Da za ro za. Terus. Ma ma. Ma ma. Nah, ma. Saya bergolfik. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Si Jo. Jilid 1 ini ada berapa dars ini? Ada 35 dars ya. Kemudian bisa selesai. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, kita cukupkan. Naktafi bihadzal miqdar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.